بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Yang mana kita masih dalam penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan akibat yang diperoleh pada dunia seseorang yang dia meninggalkan sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tiga sebab na'am yang akan diperoleh bagi seseorang atau sebab dari meninggalkan sholat. Nah, yang mana yang pertama bahwasanya seseorang yang meninggalkan sholat ini menjadikan sebab dihalalkan darahnya, yakni dihukumi dibunuh. Karena orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir, maka hukuman bagi orang yang kafir adalah, atau orang yang murtad adalah, dipenggal lehernya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka kata Nabi SAW, maka bunuhlah orang tersebut. Dan ini yang melaksanakannya adalah penguasa. Tidak boleh dilakukan oleh masing-masing dari kita. Dan ini pun setelah orang yang meninggalkan sholat tadi didakwai, diajak untuk kembali mengerjakan sholat. Nah, adapun sebab yang kedua ialah menjadikan sebab tidak sahnya pernikahan seseorang. Dikarenakan tidak halal. Baik. Maka tidak boleh kita menikahkan anak-anak kita dengan orang yang tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Karena orang yang tidak mengerjakan sholat dihukumi kafir oleh mereka para ulama. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang tidak mengerjakan salat maka tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya maupun saudari-saudarinya. Maka dia tidak bisa menikahkan putrinya. Begitu pula menjadi wali bagi saudari-saudarinya. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwasanya dampak akibat dari meninggalkan salat yang keempat yang disebutkan oleh beliau ialah menjadikan sebab dipisahkannya antara seorang suami dan istri. Jadi apabila enam keduanya yang sebelum menikah itu sama-sama sholat, di tengah-tengah perjalanan pernikahan mereka enam berjalan waktu ternyata salah satunya tidak mengerjakan sholat, maka wajib dipisah. Enam sampai dia kembali mengerjakan sholat. Taib. Ini 6 berdasarkan ya pendapat para ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Taib. Walaupun sebagian mereka para ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat ini tidak dikafirkan secara mutlak. Taib. Dan nanti akan dibawakan oleh beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Naam. Tentang lemahnya istidlal pendalilan oleh mereka orang-orang yang berpendapat tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat. Baik. Ini 4 poin yang sebelumnya yang telah kita baca berkaitan dengan akibat meninggalkan salat yang berdampak dalam kehidupan seseorang. 6. Kemudian yang kelima, bahwasanya beliau menyebutkan wa min dzalika aidan annahu la wilayata lahu ala ahadin mimman yatawallahu law kana musliman. Lianna min syartil wilayah al-adalah. Wal kafiru laisa bi'adlin. Fala yakunu tarikus shalah waliyan ala ahadin min ibadillahil muslimin abada. Hatta kanat ibnatuhu fa innahu la yuzawwijuha liannahu laisa lahu walayatun 'alayha. Yang kelima, kata beliau ya, bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia tidak bisa menjadi wali, tidak bisa diberikan perwakilan wali balik bagi dirinya. Naam. Dikarenakan syarat orang yang mendapatkan al-walayah menjadi wali naam bagi orang lain itu harus adalah seorang yang adil. Naam. Maka di antara syarat menjadi wali bagi orang lain itu harus adil, kata beliau. Wal kafiru laisa biadlin. Sedangkan orang yang kafir ini bukanlah orang yang adil. Ya. Orang kafir bukanlah orang yang adil. Demikian pula orang yang meninggalkan salat. Dia dikatakan dihukumi murtad kafir, maka tidak bisa menjadi wali bagi orang lain. Naam. Fala yakunu tarikus shalah waliyan ala ahadin min ibadil muslimin abada. Maka tidak mungkin bagi seseorang yang meninggalkan salat dia menjadi wali bagi salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin selama-lamanya. Naam. Walaupun terhadap putrinya sendiri. maka dia tidak bisa menjadi wali bagi putrinya tatkala menikahkan putrinya tersebut. Ini poin yang kelima dari sebab akibat meninggalkan sholat. Naam. Maka orang yang meninggalkan sholat tidak bisa menjadi wali bagi orang lain dan tidak bisa juga dikatakan sebagai orang yang adil. Kenapa? Karena seseorang itu dikatakan adil, ini adalah orang yang muslim. Sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, al-adalah, yang namanya keadilan, dikatakan seseorang itu dikatakan adil, memiliki keadilan ialah manakala dia adalah orang yang yajtanibunal kabair, yajtanibul kabair wa la yusirru fi shagair daiman. Seseorang yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Ini sebagian para ulama menyebutkan makna dari al-adalah, makna dari adil. Nah, sebagian juga mengatakan bahwasanya namanya orang yang adil ialah al-muslimu al-baligu al-aqil. Seorang muslim yang balig, yang berakal, yang lepas dari asbabul fisq, terlepas dari sebab-sebab kefasikan. Ya. Al-muhim, tidak ada keadilan dari mereka orang-orang kafir. Taib, maka tidak mungkin seorang yang kafir menjadi wali bagi seorang yang muslim atau terhadap kaum muslimin selama-lamanya. Naam. Kemudian yang keenam dari sebab akibat meninggalkan sholat, kata beliau, wa min dalika aidan annahu la yuksar wa la yukfanu wa la yusalla alaihi wa la yudfanu ma'al muslimin wa innama yukhraju bihi ilal barri wa yuhfaru lahu hafratun yurmisu fiha ramsan la qabran li'annahu laysa lahu hurmatun. Kemudian sebab akibat dari meninggalkan salat yang keenam, kata beliau, ialah bahwasanya orang yang meninggalkan salat apabila dia meninggal, yakni meninggal dunia, maka la yubsal, tidak dimandikan, wala yukfan, tidak juga dikafani, wala yusalla alaihi, dan tidak disolati, wala yudfanu ma'al muslimin, dan tidak boleh juga orang tersebut, yakni orang yang meninggal tadi yang tidak mengerjakan solat kemudian dia meninggal, tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya pemakaman kaum muslimin dengan non muslim itu harus dipisah, tidak boleh digabung. Naam. Wa innama yukhraju bihi ilal barri wa yuhfaru lahu hafratun yurmisu fiha ramsan la qadran. Namun, ya, dia dikeluarkan dari tempatnya kaum muslimin, dicari tempat tersendiri, kemudian digalilah tanah. Naam. Dengan bentuk galian, bukan bentuk kuburan. Naam. Baru ditanam. Taib. Hal ini li'annahu laisa lahu hurmatun, dan karena hal ini ialah sebab kenapa harus digali, ditanam, bukan seperti menggali kuburan. Karena bagi orang-orang kafir itu tidak ada kehormatan bagi mereka. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, akibat dampak dari meninggalkan sholat. Taib. Dan sekali lagi, apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini merupakan berdasarkan, ya, istidlal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita ketika mendapati jenazah orang yang kafir, kemudian kita kafani, kita mandikan, kita sholati, enggak mungkin, karena beda agamanya. Begitu pula berlaku pada orang-orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sebagian para ulama atau jumhur ulama mereka mengatakan, ya, tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, menunjukkan kepada kita bahwasanya permasalahan sholat di dalam agama Islam ini merupakan perkara permasalahan yang sangat mulia, yang sangat agung. Naam, tidak bisa disepelekan. Baik, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan itu juga berlaku kepada kita kaum muslimin, untuk mendidik, membiasakan putra-putri kita sejak dini untuk diajarkan salat. Naam. Menunjukkan tentang pentingnya, besarnya permasalahan salat dalam agama Islam. Nah, maka tidak bisa kita menganggap permasalahan sholat ini tatkala ditinggalkan, kita menganggap itulah permasalahan yang biasa-biasa saja. Sebagaimana yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Nah, menganggap bahwasanya meninggalkan sholat atau mencukupkan diri dengan sholat Jumat saja, ini sudah cukup. Ini sesuatu yang keliru. Nah, karena meninggalkan sholat ini berkaitan dengan al-iman wal-kufur, berkaitan dengan permasalahan keimanan dengan kekufuran, tidak bisa disepelekan. Taib. Maka dari sini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi kita semuanya tatkala mendapati saudara-saudari kita, ya, yang tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, untuk kita menasihati mereka, ya. Dan apa yang kita pelajari ini bukan berarti menjadikan kita untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudara kita. Jangan. Ketika kita mendapati saudara kita tidak sholat, kemudian kita katakan, hai kafir. Jangan. Tidak boleh demikian. Namun yang benar ialah kita dawai, kita ajak dia untuk mengerjakan sholat. Kita peringatkan dia dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan penjelasan para ulama tentang bahayanya meninggalkan sholat. Ini yang seharusnya ada pada diri kita tatkala mendapati saudara-saudara kita yang mereka masih bermudah-mudahan dalam meninggalkan sholat. Karena bisa jadi kebanyakan dari mereka yang meninggalkan sholat itu belum paham tentang pentingnya permasalahan sholat dan dampak dari meninggalkan sholat. Baik, maka sekali lagi apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, nah, atau pendapat para ulama yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ini bukan menjadikan kita untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudara kita yang tidak sholat. Tidak, ya. Namun kewajiban bagi kita untuk menasehati saudara-saudara kita tersebut untuk kembali mereka nam mengerjakan sholat. Taib. Kemudian Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Wala yahillu li ahadin yamutu indahu syakhsun wa huwa ya'rifu annahu la yusalli an yughsilahu aw yukaffinahu aw yuqaddimahu lil muslimin yusalluna alayhi." Kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullahu taala, dan tidak halal bagi seseorang yang mana ada seseorang yang meninggal di sisinya dalam keadaan dia tahu orang yang meninggal tersebut adalah orang yang tidak sholat semasa hidupnya, maka tidak boleh bagi dia untuk memandikan orang yang meninggal tersebut atau mengkafaninya, ya, atau membawa jenazah tersebut mengumumkan kepada kaum muslimin agar disolati. Ini kata beliau, tidak halal bagi seseorang yang ketika ada orang yang meninggal di sekitarnya, yang dia tahu orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya tidak mengerjakan sholat, tidak halal bagi dirinya untuk memandikan jenazah tersebut atau mengkafaninya, atau bahkan mengajak kaum muslimin untuk mensolati jenazah tersebut. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Li'annahu yakunu bidzalika ghasyan lil muslimin. Karena tindakan dia, ya, dalam keadaan dia mengetahui si mayit ini tidak mengerjakan salat semasa hidupnya, ternyata dia mensolati jenazah tersebut atau memandikannya, mengkafaninya, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, tindakan orang tersebut sama saja dengan dia telah menipu kaum muslimin. Ya, menipu kaum muslimin. Baik. Fa inna Allah taala qala lin nabiyhi alaihi salatu wassalam. Maka sesungguhnya Allah taala telah mengatakan kepada nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan fi haqqil munafiqin, berkaitan dengan orang-orang munafik. Wahum kuffarun, ya, mana kata Syekh Utsaimin, orang-orang munafik itu adalah orang-orang kafir. Lakinnahum yudhhirunal Islam, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman. Ini munafik, munafikun khalas, ya. Orang-orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang munafik itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Dikarenakan mereka orang-orang munafik melakukan amalan-amalan ibadah sebagaimana kaum muslimin, yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Dikatakan mereka orang-orang munafik dikarenakan mereka menampakkan keislaman. Dikatakan mereka adalah orang kafir pada hakikatnya dikarenakan dalam hati mereka itu menyelisihi apa yang mereka tampakkan tersebut. Iman secara zahirnya namun kufur di dalam batinnya. Inilah mereka orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang paling banyak menimbulkan kerusakan pada kaum muslimin. Orang-orang yang paling banyak merusak kaum muslimin dari dalam. Ini mereka orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini sebagaimana ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula di zaman setelah beliau dan sampai di zaman kita sekarang ini. Dan sifat-sifat mereka itu persis sebagaimana yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda hanya zamannya saja. Namun amalan-amalan mereka, tujuan-tujuan mereka, kerusakan-kerusakan mereka, kerugian yang mereka berikan kepada kaum muslimin itu sama seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di kerak neraka yang paling bawah. Naam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan orang-orang munafik. 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli ala ahadin minhum, dan jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah seseorang yang meninggal di kalangan mereka. Siapa? Orang-orang munafik. Ya, jangan sekali-kali engkau mensolati salah seorang yang meninggal di antara mereka, yakni dari kalangan orang-orang munafik. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, yakni berdoa. Ya, mendoakan si mayit tersebut dari kalangan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kafaru billah. Karena mereka itu, orang-orang munafik adalah orang-orang yang kufur, yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menjelaskan kepada kita, orang munafik dan orang kafir dihukumi sama. Apa itu? Tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani. Nah, dan juga apalagi dimatikan. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fadalla hadza ala anna al-kufra mani'un min as-salah wa min al-qiyam 'ala al-qabr ba'da dafn. Ayat ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya kekufuran itu adalah sesuatu yang mencegah dari yang namanya sholat. Ya, yang namanya kekufuran ini adalah penghalang dari yang namanya sholat. Ya, ini tidak mungkin bagi seorang yang muslim untuk mensolati jenazah orang yang kafir. Nah, kenapa? Karena kekufuran yang ada pada orang tersebut. Begitu pula kekufuran itu mencegah dari seseorang itu mendoakan si mayit setelah dia dikuburkan. Maka jelas ayat ini, bahkan ayat ini langsung teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau tidak mensolati orang-orang munafik. Ya, dikarenakan orang-orang munafik adalah orang-orang kafir. Wa qala Allahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma kana lin-nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya bagi nabi, begitu pula walladzina amanu, begitu pula terhadap mereka orang-orang yang beriman, tidak sepantasnya bagi mereka, yakni tidak halal bagi mereka, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk mereka memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya, jadi kita kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Ya, ini orang-orang kafir. Tidak boleh bagi seorang muslim berdoa kepada Allah untuk mengampuni orang kafir. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Walaupun dia adalah orang yang paling terpandang, orang yang memiliki ilmu, apalagi tidak halal. Nabi saja dikatakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi selain beliau. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim dan muslimah berdoa kepada Allah meminta ampunan bagi orang-orang kafir. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya bagi nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau kanu ulil qurba, walaupun orang-orang musyrik tersebut, orang-orang kafir itu adalah ulil qurba, orang-orang yang dekat dengannya, orang-orang yang masih punya hubungan keluarga, maka tidak pantas bagi seorang muslim atau orang yang beriman kepada Allah untuk memintakan ampun kepada mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka, yaitu bagi kaum mukminin, bagi kaum muslimin, annahum ashabul jahim, bahwasanya mereka itu adalah penduduk-penduduk neraka jahim. Maka dua ayat ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menjelaskan kepada kita tentang tidak halalnya bagi seorang muslim atau tidak diperbolehkan bagi seorang muslim atau muslimah yang mengaku beriman kepada Allah, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan apa yang Allah perintahkan, untuk dia mensolati, mengkafani, ya, orang-orang kafir. Begitu pula memintakan ampunan bagi, kepada mereka. Maka ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Walaupun orang-orang kafir tersebut adalah orang-orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Namun kalau mereka betul-betul adalah orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu pada hakikatnya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak halal bagi seorang muslim atau muslimah untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Nah, berdasarkan dua ayat ini. Nah, maka dari sini kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman para salafus salih. Tatkala kita telah mengetahui yang demikian ini, telah jelas ayat Al-Quran, begitu pula penjelasan dari para ulama, maka ketika kita mendapati adanya orang-orang yang menyelisihi apa yang telah kita ketahui ini, maka janganlah kita ragu untuk menyatakan salahnya orang tersebut. Walaupun yang mengatakannya itu adalah orang yang mungkin memiliki, ya, titel dan semisalnya, atau orang yang ditokohkan, maka apabila ucapannya itu menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah Nabi, menyelisihi apa yang dipahami oleh mereka para salafus salih, maka kita katakan salah. Ini merupakan sesuatu yang harus ada pada seorang muslim dan muslimah di dalam beragama. Di dalam beragama itu harus kita menyesuaikan diri dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dengan pemahaman salaf, mengikuti yang demikian. Nah, sehingga yang al-haq kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, yang haram kita katakan halam, haram tanpa ada pemolesan dan semisalnya. Itulah cara dalam beragama. Nah, kemudian beliau Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan, wa yas'alu ba'dun nas anil rajulil muttaham bi tarki shalah yuqaddamu li shalati alaihi ba'da mautihi wa anta syakun hal huwa yusalli aw la. Beliau menyebutkan tentang permasalahan, ya, mungkin kita mendapati tentang mendapati seseorang yang dia meninggal, ya, mungkin di daerah kita. Nah, ternyata orang ini diduga selama hidupnya tidak sholat, semasa hidupnya tidak sholat. Nah, terus bagaimana? Apakah kita mensolati jenazahnya ataukah tidak? Tayib. Jadi kita ragu. Dia ini betul-betul sholat ataukah tidak semasa hidupnya? Nah, apakah jenazah orang yang demikian ini kita sholati ataukah tidak? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, fanakul, kita katakan, idza kana hadza syak mabniyan ala aslin, fa innaka idza arata an tad'u lahu taqul Allahumma in kana mu'minan faghfir lahu warhamhu fatuqayyiduhu wa bihadza taslamu min syarrihi. Maka apabila ada jenazah yang kita itu ragu apakah jenazah ini semasa hidup dia sholat ataukah tidak, nah, kita ragu tentang jenazah tersebut, maka bagaimana tatkala kita mendapat jenazah yang demikian kita sholati ataukah tidak? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka kalau memang betul kita ragu tentang keadaan orang yang demikian, jenazah yang demikian ini, maka tatkala kita mensholatinya, dalam doa kita dalam salat jenazah tersebut kita mengatakan, kita berdoa dengan Allahumma in kana mu'minan faghfir lahu warhamhu. Ya Allah, apabila orang tersebut, yakni si jenazah ini, adalah seorang yang beriman, maka ampunilah dia dan rahmatilah dia. Nah, ya, dengan mengatakan Allahumma in kana mu'minan, dengan kita batasi dengan demikian, ya, memberikan qaid demikian. Ya Allah, apabila dia adalah seorang yang beriman, maka ampunilah dia dan rahmatilah dia. Kata Syekh Utsaimin, dengan demikian, dengan kita berdoa dengan demikian, taslamu min syarri, kita terbebas dari keburukannya. Nah, ini cara kita mensolati atau mendoakan jenazah yang kita itu ragu, dalam artian apakah dia ini semasa hidupnya sholat ataukah tidak. Nah, dengan kita mendoakan sebagaimana yang diajarkan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, 6 sebab akibat yang akan diperoleh bagi seseorang di dunia, yakni bagi seseorang yang meninggalkan salat. 6 dari 6 poin yang telah kita pelajari, yang telah kita baca, maka ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan ibadah salat merupakan amalan ibadah yang agung dalam agama Islam, dalam syariat Islam. 6 dan tidak bisa untuk kita sepelekan, apalagi bermudah-mudahan dalam meninggalkan perkara sholat. Nah, adapun permasalahan yang selanjutnya ini berkaitan dengan sebab atau dampak yang akan diperoleh di akhirat bagi seseorang yang meninggalkan sholat. Nah, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam perkara-perkara amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa merusak agama dan amalan kita. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.